Oke, pendengar setia Radio Berita Klasik yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Kembali Anda bersama dengan saya, Dr. Soehendro Liau. Dan kita hari ini, sebagaimana biasa, kita akan memasuki acara Through the Bible, yang rencananya adalah membahas Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan pagi hari ini, kita akan menyelesaikan Injil Lukas, pasalnya yang terakhir, pasal 24. Sebelum Saudara Aji Sastro membacanya, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mohon pimpinan-Mu, mohon kasih setia-Mu Tuhan, supaya firman-Mu yang ada di tangan kami dapat kami fahami dan betul-betul menuntun hidup kami, dan membuat kami lebih mengasihi-Mu, lebih setia, lebih sungguh-sungguh di dalam beriman kepada-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Aji Sastro membaca dari ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan demikian. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan mendudukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena, Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Oke, pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat katanya, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Ini hari Sabat mereka istirahat ini adalah Sabat yang rutin setiap Sabtu, karena sesudah Sabat ini maka hari pertama, berarti ini hari terakhir. Sedangkan Sabat yang menjelang Sabat, yang di ayat yang ke-54 dari pasal sebelumnya, hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Ini bukan Sabat yang Sabtu, yang pertama itu adalah Sabat yang hari Paskah, yang satu tahun satu kali, yaitu tanggal 15 Nisan atau 15 Abib. Jadi sesungguhnya ada dua hari yang hari besar hari itu, yaitu yang satu tahun satu kali, hari Paskah, dan yang setiap minggu satu kali, itu hari Sabat rutin, hari Sabat biasa. Nah, jadi sesungguhnya Tuhan Yesus disalibkan pada hari Rabu, terus hari Sabat yang satu tahun satu kali itu jatuh pada Kamis. Dan kemudian hari Jumat, mereka ada satu hari untuk mempersiapkan rempah-rempah. Imam-imam bisa pergi menghadap Pilatus untuk minta supaya pasukan diterjunkan untuk menjaga dan lain sebagainya. Kemudian mereka memasuki lagi dari hari Sabtu yang adalah rutin dan kemudian Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama. Jadi Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu atau hari pertama itu tidak pernah salah. Tetapi penetapan kapan dia disalibkan itu bukan hari Jumat sesungguhnya. Sesungguhnya adalah hari Rabu. Karena sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa anak manusia akan ada di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Kalau hari Jumat disalibkan, kemudian Jumat sore menjelang malam dimasukkan dalam kubur, kemudian Sabtu sore sampai Sabtu sore berarti 1 hari 1 malam. Nah, kalau disalibkan hari Jumat, maka tubuh Tuhan Yesus di dalam kubur hanya 1 hari 1 malam. Tetapi, kalau disalibkan hari Rabu, jadi hari Rabu disalibkan menjelang Rabu malam, sore, ya menjelang malam dimasukkan dalam kubur, sampai Kamis malam, itu 1 hari 1 malam, ya sampai Jumat malam 2 hari 2 malam, sampai Sabtu malam 3 hari 3 malam. Sesudah Sabtu sore jam 6, itu sudah hari pertama. Jadi Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama, sesudah 3 hari 3 malam di dalam kubur. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, saya menulis sebuah buku tentang ini. Anda jikalau tertarik bisa mendapatkannya. Penjelasannya tentu jauh-jauh lebih lengkap di situ. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, katanya, ini perempuan-perempuan itulah yang duluan pergi ke kubur Tuhan Yesus. Dan mereka melihat batu sudah terguling dari kubur itu. Dan tentara sudah kabur. Mereka ketakutan tentu. Karena Tuhan Yesus sejak tadi malam sebenarnya sudah bangkit. Dan malaikat turun menggolekkan batu itu. Dan sesungguhnya Tuhan Yesus bangkit pun dia tidak memerlukan malaikat atau siapapun juga untuk menggolekkan batu itu. Karena dia bisa. Dia sendiri bisa keluar dari kubur itu tanpa perlu menggolekkan batu itu. Jadi Tuhan sudah bangkit sesungguhnya. Nah, batu itu digolekkan oleh malaikat adalah agar perempuan-perempuan ini bisa menyaksikan kubur yang kosong. Dan agar Petrus juga bisa menyaksikan kubur yang kosong. Jadi agar murid-murid bisa melihat bahwa dia sungguh-sungguh bangkit. Jadi digolekkannya batu itu bukan supaya Tuhan Yesus keluar. Tetapi supaya murid-murid dan setiap orang dapat memeriksa bahwa benar dia sungguh-sungguh sudah bangkit. Jadi bukan omong kosong. Bekasnya sudah, artinya tulang-tulangnya, dagingnya, semuanya tidak ada di situ. Padahal sesudah 3 hari, ya semua mayat normalnya itu sudah akan bau. Dan bagaimana mungkin bisa dicuri? Kalau mau curi ya hari pertama saja, waktu sebelum bau, ya you know. Tetapi kalau dicuri pada hari yang keempat, itu kelewat konyol. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat perempuan kemudian mereka berlari, ya mereka... Artinya setelah ketemu dengan malaikat yang dua itu dan berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Nah, ini satu pertanyaan yang sampai sekarang masih relevan. Ya. Janganlah mencari orang hidup di antara orang mati. Ya. Dan kita tidak mungkin bisa menemukan Tuhan di antara orang mati. Jangankan menemukan Tuhan. Menemukan orang yang percaya kepada Tuhan di antara orang mati pun. Ya. Dia sudah pergi ke sorga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, adalah tidak benar bahwa orang sudah mati itu kemudian mempunyai rohnya yang gentayangan seperti banyak ditayangkan oleh film Hong Kong itu. Ada macam-macam ya hantunya segala macam. Itu semua adalah sandiwara iblis. Ya. Orang yang mati, ya, yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, mereka pergi ke neraka. Rohnya pergi ke neraka. Dan mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, rohnya sudah pergi ke sorga. Jadi tidak ada yang gentayangan di dunia ini. Atau enggak ke sorga, enggak ke neraka. Enggak ada yang macam begitu. Itu adalah sandiwara iblis, ya, yang masih menunggu penghukuman mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, ya. Janganlah mencari orang hidup di antara orang mati, kata malaikat kepada perempuan-perempuan itu. Dan kemudian katanya perempuan itu pun pergi memberitahukan kepada murid-muridnya. Ya. Katanya, tetapi murid-muridnya itu mereka tidak percaya apa yang disampaikan oleh para perempuan itu, yaitu ya Maria ibu Yakobus, ini adalah Maria Tuhan, ini Maria ibu Tuhan Yesus. tetapi sengaja tidak dikatakan Maria ibu Yesus, tetapi Maria ibu Yakobus. Ya. Maria ibu Yakobus ini adalah Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Sesudah mereka menyadari bahwa Yesus adalah Kristus, mereka tidak pernah menyebutnya Maria ibu Yesus, tetapi Maria ibu Yakobus. Ya. Karena Yakobus adalah anak yang dilahirkan oleh Maria sesudah melahirkan Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di sini, ya, Maria yang pergi itu Maria dari Magdala. Ya, ini yang mungkin disebut Maria Magdalena, ya, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, ya, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ya. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Rupanya, apa yang dicatat oleh Lukas, tentu Lukas mencatatnya dari saksi mata, di sini dikatakan, bahwa perempuan-perempuan itu menyampaikan kepada rasul-rasul dan mereka tidak percaya, katanya. Jadi betapa rasul-rasul, ya, selama kurang lebih 3,5 tahun ikut Tuhan Yesus, mereka di antara percaya dan tidak percaya, percaya dan tidak percaya. Mungkin ya pendengar sekalian akan berkata, mengapa kok begitu bebal? Ya, persoalannya, situasinya, ya, sampai hari ini pun ya masih banyak yang terombang-ambing demikian. Maksudnya demikian. Ketika melihat mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus, mereka yakin bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah. Petrus termasuk yang pernah membuat satu pengakuan yang sedemikian hebat, yang berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan berkata, ya, hai Petrus, engkau, ya, ini Petrus, dan di atas batu karang, aku akan mendirikan jemaatku. Dan Petrus pernah membuat pengakuan demikian. Namun, ya, di saat-saat mereka melihat kemanusiaan Tuhan Yesus, mereka melihat dia capek, melihat dia tidur di buritan kapal, ya, mereka melihat dia makan, mereka melihat dia lapar, mereka melihat dia haus, ya, dan lain sebagainya, dan mengingat kembali bahwa saudaranya ada, namanya Yakobus, Yosef, ya, itu saudaranya semuanya, dan mereka tahu yang melahirkannya itu Maria. Nah, artinya begini, ketika mereka memfokuskan pandangan mereka kepada kemanusiaan Yesus, mereka menjadi ragu apakah betul dia itu Allah. Tetapi ketika melihat dia melakukan mujizat yang sedemikian hebat, ya, menghidupkan orang mati, orang timpang hanya disuruh angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah, langsung angkat tempat tidur dan pulang. Jadi mereka terombang-ambing, apakah dia manusia atau apakah dia Allah? Apakah dia manusia, apakah dia Allah? Nah, inilah, dan hari ini ya banyak ya kelompok yang tidak bisa terima Tuhan Yesus itu Allah. Ya, mereka tidak bisa terima. Dia hanyalah manusia saja, karena dia hanya manusia. Ya, bahkan bukan hanya yang non-Kristen, bahkan di dalam kekristenan pun, ya, bahkan ya ada banyak di dalam kekristenan yang tidak percaya bahwa Yesus itu Allah. Mereka terjebak dalam kondisi seperti murid-murid Tuhan sebelum murid-murid itu sadar siapa dia sesungguhnya. Yaitu ketika mereka memfokuskan pandangan mereka kepada kemanusiaan Tuhan Yesus, mereka lihat dia betul-betul manusia. Jadi bagaimana mereka percaya dia itu Allah? Dan tetapi ketika mereka melihat dia mengadakan mujizat dan lain sebagainya, bahkan dia berkata kepada Filipus, dia bilang, ya, Filipus, ya, sudah berapa lamakah engkau bersama dengan aku, katanya. Tidak pernahkah engkau melihat aku? Barang siapa yang sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Ah, tolong katakan ini kepada teman kita yang saksi Yehova itu, ya, bahwa mereka telah salah. Dan Tuhan Yesus pernah berkata kepada Filipus, kalau Filipus melihat dia, Filipus sudah melihat Bapa. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sedemikian ini rupa keadaannya, sehingga murid-muridnya itu dalam keadaan terombang-ambing. Apakah dia Allah, apa bukan, sehingga mereka ya pada saat mendengar dia bangkit, ya hati mereka sungguh kacau. Ya. Tetapi di sini katanya, ya, sungguh pun demikian, Petrus bangun, ya, itu hanya terdorong oleh rasa ingin tahu yang besar, ya, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Nah, ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja, ya, dia masuk ke dalam, dia lihat hanya kain kafan saja, lalu ia pergi, dan

murid-muridnya, ya, satu persatu. Dan Rasul Paulus mendaftar penampakan diri, ya, yang dicatatnya di dalam 1 Korintus pasal 15. Coba pendengar kalau membuka 1 Korintus pasal 15 yang terdapat di dalam ayat 4, ya, mulai dari ayat 4 dari 1 Korintus pasal 15, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-11 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Ya tentu bukan sampai sekarang kita baca ini, tetapi sampai sekarang saat surat ini ditulis. Ya. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kembali lagi kita melihat penampakan Tuhan Yesus sesudah dia bangkit. Alkitab mencatat sekitar 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya. Tadi di dalam 1 Korintus pasal 15 dari ayat 4 hingga ayat 8, Rasul Paulus mencatat sebagian dari penampakan diri Tuhan Yesus Kristus kepada 500 orang sekaligus. Ya, 500 orang dan kebanyakan mereka masih hidup sampai saat Rasul Paulus menulis surat 1 Korintus itu. Demikian maka mungkinkah orang menyaksikan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, yaitu dia bangkit dari kematian dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya? Jikalau ada lebih dari 500 orang sebagai saksi, sebuah perkara di pengadilan itu bisa diputuskan, ya. Kalau ada ya 2 atau 3 orang sebagai saksi, itu sudah bisa diputuskan. Apalagi ini lebih dari 500 orang yang menyaksikan Tuhan Yesus sesudah dia bangkit. Dan yang perlu pendengar catat, yaitu bahwa Rasul Paulus berkata, yang terakhir dari semuanya, ia menampakkan diri kepadaku. Jadi yang terakhir dari semua penampakan Tuhan Yesus adalah dia menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Nah, dengan ayat firman Tuhan ini adalah sebuah penegasan bahwa Tuhan Yesus setelah kembali ke sorga, dia menampakkan diri kepada Rasul Paulus itu yang terakhir, ya, yang terakhir. Dan dia tidak akan menampakkan diri kepada siapapun lagi kalau kepada Rasul Paulus adalah yang terakhir. Nah, kecuali Rasul Paulus bohong. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, jikalau pendetamu bilang bahwa dia ketemu Tuhan Yesus, ya, dia ngomong di atas mimbar lagi bahwa dia itu pergi ke sorga dan balik lagi dan lain sebagainya, saya pastikan bahwa dia itu adalah pembohong. Ya, saya pastikan. Mengapa? Ya, karena saya lebih percaya pada pernyataan Rasul Paulus. Saya lebih percaya pada Alkitab, gitu. Kalau Alkitab berkata bahwa yang melihat Tuhan Yesus terakhir kali itu adalah Rasul Paulus, yang melihat penampakan Tuhan terakhir kali itu adalah Rasul Paulus, berarti sampai pada hari sangkakala berbunyi dan kita naik ke atas awan, kita menyongsong Tuhan di angkasa di sana, maka tidak ada orang lagi yang melihat Tuhan Yesus. Tidak ada orang lagi yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau ada, maka apa yang dikatakan oleh Alkitab itu salah. Ya. Maka Rasul Paulus telah membuat pernyataan yang salah. Begitulah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita mesti memilih percaya kepada Rasul Paulus atau percaya kepada pendeta-pendeta yang berkata bahwa dia ketemu Tuhan Yesus lah, Tuhan Yesus datang ke kantornya lah, Tuhan Yesus bawa dia jalan-jalan ke sorga lah, dan lain sebagainya. Anda lebih pilih percaya yang mana? Anda lebih pilih percaya kepada Rasul Paulus atau Anda lebih pilih percaya kepada pendeta demikian? Oh, saya lebih pilih percaya kepada Rasul Paulus. Sebab kalau saya tidak percaya statement Rasul Paulus, maka Alkitab ini tidak ada arti apa-apa bagi saya. Saya percaya Rasul Paulus dipenuhi dengan Roh Kudus dan bukan semua yang dia katakan itu benar, semua yang dia tuliskan itu benar, sehingga tulisannya itu adalah firman Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kita lihat. Nah, dalam rangkaian penampakan diri Tuhan itu, maka dalam satu peristiwa yang tercatat di sini, yaitu tentang dua orang murid, ya. Dua orang murid, satunya Kleopas, kelihatannya. Dan dia katanya mereka berjalan ke kota yang bernama Emmaus, yang kira-kira 7 mil, ya lebih dari 10 kilometer kalau 7 mil, ya. Kalau jalan kaki ya lumayan jauh juga, ya. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Nah, kelihatannya ini bukan 12 orang murid, tetapi ini adalah 2 orang murid mungkin yang masuk dalam kelompok 70 orang murid yang pernah diutus, atau ya kita tidak tahu ini rank-nya yang sejauh mana. Dan mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran tentang Yesus yang tentang apa yang terjadi belakangan ini, ya, beberapa hari terakhir, ya katanya, ya. Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, katanya. Jadi mereka tidak bisa mengenalnya. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram, katanya. Nah, seorang dari mereka namanya Kleopas, ya. Dan menjawab, aduh, mungkin Kleopas pikir, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ya, ini kan satu peristiwa yang menggemparkan. Semua orang juga sudah tahu. Orang yang namanya Yesus, yang mengajar dari Galilea sampai ke Yerusalem, yang sedemikian hebat, ya, mengadakan mujizat yang luar biasa, sudah ditangkap oleh para imam-imam ahli-ahli Taurat, dan dia sudah disalibkan. Ya, masakan cuma engkau yang tidak tahu ini? Masakan engkau tanya apa yang kalian percakapkan itu? Nah, katanya kepada mereka, apa itu? Jawab mereka, ya, itu terjadi pada Yesus Nazaret dan lain sebagainya. Tetapi imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukumkan mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal, nah, ayat 21 penting nih, padahal katanya, kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka percaya enggak bahwa dia itu Mesias? Oh, mereka percaya. Mereka percaya bahwa dia adalah Mesias. Tetapi ternyata ada kesalahan konsep tentang Mesias. Jadi mereka percaya bahwa dia adalah Mesias yang akan datang membebaskan bangsa Yahudi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam kitab Perjanjian Lama tertulis tentang Mesias, dia yang akan datang sebagai raja. Dia yang akan memerintah, dia akan memerintah di atas tahta Daud dan lain sebagainya. Tetapi juga ada bagian dalam Perjanjian Lama yang menubuatkan bahwa dia akan mati, dia akan dihitungkan di antara pemberontak dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan dan dia akan ditikam. Yesaya pasal 53 adalah mencatat, ya, tentang Mesias dari sudut penderitaannya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, janganlah Anda membaca Alkitab atau memahami kebenaran hanya separuh, maka akibatnya akan seperti Kleopas dan temannya itu. Ya, mereka percaya kepada Mesias? Percaya. Mereka percaya Yesus ini Mesias? Percaya. Mereka percaya sekali. Tetapi pemahaman mereka tentang Mesias itu adalah Mesias yang akan segera jadi raja. Bukan Mesias yang akan menderita, yang akan menanggung dosa seisi dunia. Bukan itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sampai hari ini pun banyak orang yang percaya kepada Mesias, oke? Ya, banyak. Banyak orang yang percaya kepada Yesus, betul. Mereka percaya Yesus seperti Kleopas ini persis. Mereka percaya bahwa Yesus adalah yang akan memberikan berkat, ya. Jadi mereka datang kepada Yesus untuk mengharapkan berkat materi, berkat jasmani. Mereka percaya Yesus yang demikian. Mereka tidak memahami Yesus yang sempurna secara keseluruhan dari pribadi Yesus. Nah, mereka percaya kepada Yesus. Ini Kleopas dan temannya percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Mesias. Tetapi mereka percaya dia Mesias yang akan segera menjadi raja. Nah, katanya, Tetapi ya sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu ya terjadi katanya. Semuanya itu telah terjadi. Dan ada berita yang mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur ini perempuan-perempuan. Dan kata tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dan dengan berita bahwa ya telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat. Yang mengatakan bahwa dia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu. Dan mendapati bahwa memang benar. Yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat katanya. Nah akhirnya Tuhan Yesus ya yang tidak mereka kenal waktu itu. Harus mengajar kepada mereka. Hai kamu orang bodoh. Dibilang orang bodoh. Ya kadang-kadang kalau memang kita sudah bodoh. Orang mengatakan kita bodoh gitu. Tidak perlu marah ya. Ya tidak perlu marah. Ya kita harus terkejut sedikit, betul gak saya sudah bertindak bodoh waktu itu? Ya kalau betul aku aja, iya ya saya sudah bodoh gitu ya. Ah itu sudah cukup gitu ya. Itu namanya rendah hati. Tetapi kalau memang kita sudah melakukan sebuah tindakan yang bodoh, kita bilang, aduh kamu bodoh sekali. Lalu marah dalam hati, saya tidak bodoh, saya ini pintar sekali. Aha, itu tidak perlu ya. Nah kita lihat ini ya. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, hai orang bodoh, kata, hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seseorang harus menyadari dirinya bodoh, kemudian menjadi murid, dan makin hari akan makin pintar. Barang siapa yang tidak mau dibilang bodoh, itu artinya orang itu gak usah jadi murid lagi. Betul gak Aji? Ya, kalau masih mau jadi murid itu masih artinya apa? Itu masih bodoh gitu ya. Ya, kalau dibilang bodoh, ya betul saya bodoh gitu. Justru saya belajar supaya saya jadi pintar gitu. Nah, kalau sudah pintar enggak usah belajar lagi itu. Keluar aja dari grafe gitu kalau sudah pintar ya. Nah, ya enggak usah belajar lagi. Ya. Karena masih mau belajar di sini berarti ya masih bodoh gitu, ya. Ya, betul saya masih bodoh. Nah, maka itulah saya masih belajar. Justru karena saya masih bodoh, ya. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus bilanglah, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Ya, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ya. Nah, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ya, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Bukankah Mesias harus melalui satu fase di mana dia harus menderita, dia harus disalibkan sebagai korban, dia adalah domba korban yang dinubuatkan. Nah, mengapa mereka baca kitab perjanjian lama dan tidak faham akan hal ini? Mengapa? Ya toh. Nah, mengapa mereka begitu lamban untuk memahami? Karena apa? Karena mereka hanya terfokus kepada salah satu aspek dari nubuatan tentang Mesias, yaitu bahwa dia akan jadi raja. Mereka tidak memperhatikan aspek di mana dia akan menderita. Bukankah Mesias harus mengalami semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Mesias telah datang dalam daging. Dan kalau dia tidak mati, dagingnya ini tidak disalibkan. Dan dia tidak masuk ke dalam kemuliaannya. Demikian juga kita hari ini. Kita mengenakan daging. Dan kalau kematian tiba menjemput kita, itu sebenarnya adalah sebuah kebahagiaan. Suatu kebahagiaan. Di mana melalui kematian itulah sebenarnya kita berangkat menuju kepada kemuliaan. Nah, kita tidak mungkin menyayangkan tubuh daging kita ini sambil mau masuk surga. Ya, ini tubuh jasmani kita ini tidak mungkin bisa masuk surga gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, nanya. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak ya meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam. Ya mungkin mereka berangkat agak sore-sore. Ya hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Nah waktu ia duduk makan dengan mereka. Ya sebagaimana biasa Tuhan Yesus mengambil roti. Pasti memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ya. Ketika itu dia mengucap berkat ya. Nah, jadi dari perbuatan Tuhan Yesus makan ini akhirnya mereka melihat bahwa Mengapa ada orang yang makan, sebelum makan mengucap berkat dulu, kemudian membagi-bagikannya kepada mereka? Nah, waktu mereka tertegun sejenak, mungkin mereka melihat, dan Tuhan waktu itulah baru mau menyadarkan kepada mereka, pun langsung mengenalnya. Ya, mereka pun langsung mengenalnya. Wah, katanya. Ya. Apa yang terjadi? Ketika terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Dan waktu itu pun dia hilang, dia lenyap. Nah, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ya, jadi bukankah hati kita berkobar-kobar, katanya. Oh ya, maksud mereka itu begini. Tadi rasanya memang beda gitu. Rasanya memang beda ya. Dan sepertinya kita kenal dia dan tidak kenal dia. Bagaimana ini ya? Dihalang-halangi oleh sesuatu mata mereka sehingga mereka tidak mengenalnya. Dan memang Tuhan tidak mau mereka kenal waktu itu. Tetapi kemudian mereka mengenalnya. Itulah kondisi tubuh kebangkitan yang sangat mulia, yang sangat agung dan sangat ajaib ya. Kita pun tidak memahaminya, kita hanya diberikan contohnya, catatan tentang contohnya. Tetapi kita dijanjikan kita akan memiliki tubuh kemuliaan sebagaimana yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 15, Rasul Paulus berargumentasi di situ bahwa ya kita semua akan dibangkitkan kalau yang sudah mati. Yang masih hidup ya sejenak atau seketika, sekejap mata kita akan diubah tubuh kita itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lalu mereka tidak bisa lagi tenang di situ, di kota Emmaus. Katanya, lalu bangunlah mereka, dan mereka terus kembali ke Yerusalem. Dan di situ mereka mendengar, mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ya. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Jadi mereka semuanya tentu saling menceritakan kesaksian masing-masing. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kesaksian mereka, saksi mata telah dituliskan di Alkitab ini bagi kita. Jadi ini adalah kesaksian para rasul ya. Kesaksian para rasul yang menceritakan semuanya ini bagi kita. Nah, hari ini kita disuruh beriman dan kita bertumbuh melalui apa yang telah dituliskan oleh para nabi dan para rasul ya. Jadi kita tidak boleh hidup melalui kesaksian orang lagi hari ini. Dengar baik-baik pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Iman kita janganlah ditumpukan di atas kesaksian orang. Semua kesaksian yang hari ini yang tidak tercatat di dalam Alkitab itu bersifat subjektif dan relatif. Ya, sekali lagi, semua kesaksian pada zaman sekarang ini adalah sifatnya subjektif dan relatif. Iman kita tidak boleh ditumpukan di atas kesaksian manusia. Karena kesaksian adalah subjektif dan relatif. Anda bisa mendengarkan kesaksian orang Muslim tentang bagaimana mereka ini segala macam kehidupan mereka. Anda bisa mendengar kesaksian dari umat Buddha. Anda bisa mendengar kesaksian dari umat Katolik di mana mereka bertemu Maria ini itu dan lain sebagainya. Anda bisa mendengarkan kesaksian dari bahkan yang penganut animisme, bagaimana mereka mengalami kebangunan rohani dan lain sebagainya. No. Orang Kristen tidak boleh tumpukan imannya pada kesaksian. Orang Kristen harus menaruh imannya di atas Alkitab, firman Tuhan yang bersifat tertulis. Dan hari ini kita pun tidak perlu memberitakan kesaksian kita. Oh, tentu dalam kehidupan pelayanan saya dan dalam kehidupan bersama Tuhan ini setelah percaya kepada Tuhan ada banyak kesaksian. Tetapi saya tidak mau menceritakannya. Saya lebih baik memberitakan Injil yang sudah tertulis. Karena semua kesaksian saya, cerita saya itu subjektif dan relatif ya. Tetapi apa yang tertulis di dalam Alkitab ini baru yang benar. Ini baru yang tepat ya. Yang pada inilah iman kita harus ditumpukan. Jadi kalau orang tidak mendengarkan firman Tuhan yang tertulis ini, dia bukan tidak menghargai atau tidak menghormati kesaksian saya, tetapi dia tidak mendengarkan, tidak mempercayai kesaksian para rasul dan para nabi. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Saudara Aji akan membantu kita membaca lagi dari ayat 36 sampai ayat yang ke-53. Silakan. Firman Tuhan demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keragu-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sambil mereka bercakap-cakap di situ, ya tentu mungkin orangnya murid-muridnya dan ada Kleopas dan semuanya, katanya tiba-tiba Tuhan Yesus muncul dan menampakkan diri kepada mereka. Wah, tentu mereka kagetnya bukan main ya. Kaget dan terheran-heran sekali pasti ya. Dan masih banyak yang masih terheran-heran, ya dia bilang, "Mengapa kalian di dalam keragu-raguan ya toh? Mengapa kalian menyangka aku hantu ya?" Maka itu dia sengaja mendemonstrasikan kepada mereka, "Silakan pegang aku dan lain sebagainya ya. Silakan pegang," katanya. Dan dia kemudian tanya kepada mereka, "Ada makanan enggak di sini?" ya noh. Dan akhirnya mereka kasih dia ikan goreng ya. Nah, ikan goreng rupanya Tuhan Yesus makan ikan goreng sesudah kebangkitannya. Ya, dia memperlihatkan kepada mereka bahwa dia betul-betul sudah bangkit dan bisa makan. Nah, inilah ajaibnya tubuh kebangkitan. Waktu itu kita bisa makan, ya, tetapi juga tidak perlu makan. Itu hanya demonstrasi saja. Tentu boleh makan, boleh tidak makan. Itu tubuh kebangkitan. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, luar biasa sekali. Tuhan Yesus harus menegur mereka. Mengapa mereka tidak percaya kepadanya? Dan mengapa mereka tidak percaya bahwa ada yang ada telah tertulis di dalam kitab Taurat Musa, di kitab para nabi dan kitab Mazmur. Nah, ini tiga kelompok kitab yang ada di dalam kitab perjanjian lama kita, yaitu 39 kitab perjanjian lama kita adalah dikelompokkan jadi kitab Taurat, kitab Nabium, dan kitab Ketubim. Nah, Tuhan Yesus menegaskan bahwa tiga kelompok kitab ini adalah firman Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari sini kita dapatkan pelajaran yang sangat penting sekali. Mengapa kita tidak percaya apokripa yang ditaruh ya oleh Gereja Katolik di antara kitab Maleakhi dan Injil Matius, yaitu Deuterokanonika itu. Mengapa kita tidak terima itu sebagai firman Tuhan? Adalah karena Tuhan Yesus hanya mengakui tiga kelompok kitab, yaitu kitab Taurat, kitab Nabium dan kitab Ketubim, yang adalah 39 kitab perjanjian lama di tangan kita ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa kita percaya kitab perjanjian lama yang 39 ini adalah firman Tuhan? Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakannya. Dan mengapa kita tidak percaya Deuterokanonika yang kitab-kitab apokripa itu bukan firman Tuhan? Karena Tuhan Yesus tidak mempercayainya dan tidak merekomendasikan bagi kita bahwa itu firman Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kita harus mengerti itu. Dan katanya kepada mereka, sudah tertulis di situ, Mesias harus menderita, ya, dan kemudian bangkit dari antara orang mati. Dan lagi katanya, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Mulai dari Yerusalem. Mengapa pada waktu zaman perjanjian lama, zaman ibadah simbolik, ya, orang Yahudi yang berpencar kemanapun juga, kalau mereka berdoa, mereka harus menghadap ke Yerusalem. Adalah karena ini, bahwa Injil keselamatan, berita tentang pertobatan harus diberitakan mulai dari Yerusalem, ya, mulai dari Yerusalem. Jadi bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini sejak Adam dan Hawa diberitakan atau dijanjikan akan dikirimkan juru selamat untuk menebus dosa mereka. Dan juru selamat itu akan datang, berita itu akan mulai disebarkan dari Yerusalem. Oleh sebab itu, pada zaman ibadah simbolik, maka kalau berdoa harus menghadap ke Yerusalem. Tetapi sekarang yang disimbolkan sudah tiba, sang hakikat sudah tiba. Sekarang kita menyembah bukan dengan badan, tetapi kita menyembah dengan hati. Sekarang ibadah kita itu bukanlah lahiria lagi, bukan simbolik, tetapi ibadah kita adalah rohania dan hakikat. Oleh sebab itu hari ini kita bukan menyembah dengan badan, kita menyembah dengan hati. Ya, jadi tidak perlu menghadap kemana-mana, hati kita dihadapkan kepada Tuhan, ke surga saja. Nah, akhirnya katanya, dia berkata bahwa mereka jangan pergi, tetapi mereka harus menantikan janji Bapa-Ku. Yaitu apa? Akan kirim Roh Kudus, itu janji Bapa, ya. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Jadi Roh Kudus akan turun, dan dialah yang akan memimpin para rasul, mengingatkan para rasul untuk menuliskan apa yang mereka telah dengar, yang mungkin sudah lupa. Roh Kudus mengingatkan mereka kembali, sehingga mereka bisa menuliskan semua itu bagi kita hari ini. Dan Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita, ya, bukan hanya dengan kekuatan kita saja bersaksi, tetapi kita dengan kekuatan dari Tuhan. Jadi barang siapa yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, telah ada Roh Kudus di dalam hatinya. Dan katanya Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota, ya, ke Bukit Zaitun, dekat Betani di sana. Kemudian sambil memberkati mereka, dia terpisah dari mereka, dia terangkat naik ke sorga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga katanya. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sujud menyembah kepadanya. Karena mereka sudah yakin dia bukan hanya Mesias, tetapi dia adalah Allah. Orang Yahudi tidak mungkin menyembah apapun juga selain menyembah kepada Allah. Ini titip pesan kepada teman kita yang dari Saksi Yehova itu. Kalau Yesus bukan Allah, maka para murid menyembah kepadanya itu adalah melanggar hukum Taurat yang pertama. Oleh sebab itu mereka mengenal bahwa dia adalah Allah dan mereka menyembah kepadanya. Lalu mereka pun pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita, ya. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Mereka memuji dan memuliakan Allah senantiasa. Nah, itulah yang dilakukan oleh murid-murid. Sekarang mereka sudah percaya dan mereka menantikan janji Bapa, yaitu akan dikirim Roh Kudus, ya. Ada yang menafsirkan bahwa Roh Kudus itu adalah nabi tertentu yang datang 500 tahun kemudian. Enggaklah sampai begitu lama ya, karena mereka tidak boleh tinggalkan Yerusalem untuk menantikan janji itu. Kalau janji itu 500 tahun baru datang, ada keburu mati semua murid itu, rasul-rasul itu. Tetapi ya kita tahu 10 hari kemudian dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus datang dan memenuhi mereka ya, dan membaptis mereka yang di Yerusalem, kemudian membaptis mereka yang di Samaria, kemudian membaptis mereka yang di ibu kota Yudea, mewakili seluruh Yudea, dan membaptis mereka di luar Yerusalem. Dan hari ini kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita langsung sudah terima Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu dibaptis lagi dengan Roh Kudus. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami sudah selesai membahas Injil Lukas. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan terima kasih untuk catatan firman-Mu, sehingga kami bisa mengenal kebenaran, kami bisa makin mengenal Tuhan Juru Selamat kami, melalui apa yang dicatatkan oleh para rasul dan saksi mata, dan disimpan bagi kami. Kami mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita selesaikan Injil Lukas ini. Dan besok kita akan libur sampai hari Senin. Kita akan mulai Injil Yohanes. Karena besok saya akan pergi ke Pontianak. Ya. Dan tanggal 17-18 kita ada seminar. Saya akan berbicara seminar di kota Pontianak. Di Jalan Gajah Mada, di restoran Casa de Tapas. Ya. Karena di samping Istana Buah Jalan Gajah Mada, tanggal 17 malam jam 7 sampai jam 9 dan 18 malam jam 7 sampai jam 9. Kalau Anda mempunyai teman sanak family yang tinggal di kota Pontianak atau Kalimantan Barat, ya Anda boleh mengundang mereka datang ke sana. Dan besok saya akan pergi ke Singkawang dulu, kemudian tanggal 17 baru ke Pontianak. Jadi kita libur sampai hari Senin, dan ini adalah juga kesempatan waktu baik bagi pendengar sekalian. Kalau Anda mau teman Anda mendengarkan firman Tuhan pembahasan Injil Yohanes, maka beberapa hari ini Anda tolong layanilah Tuhan. Ya, Anda tolong, Anda membantu memberitakan Injil. Kalau Anda SMS teman Anda, kasih tahu, dengarkan radio berita klasik AM828 atau MW. AM itu sama dengan MW. Dan dari jam 6 sampai jam 7 pagi, kita akan membahas Injil Yohanes mulai hari Senin.